بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الإصلاح بين الناس، حيث أورد رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب، وأورد بعض الأحاديث، ووصلنا في هذا الباب إلى الحديث الثالث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. هذا حديث عظيم في باب الإصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت خصومة عند بابه عالية، وأصوات الخصمين مرتفعة، وكان أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، أي يطلب منه أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يطلب منه الرفق، يقول أرفق بي وهون علي وخفف علي، لا أحتمل ذلك، ونحو ذلك من الكلام. يستوضع، يطلب منه أن يضع عليه بعض الدين، ويسترفق يعني يطلب منه أن يترفق به. وكان الآخر يقول والله لا أفعل، يحلف بالله ألا يفعل ذلك. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال أين المتألي على الله؟ ومعنى المتألي الحالف، لا يفعل المعروف، يعني أين هذا الذي يحلف أن لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، وأدرك أيضا ما حصل منه، فقال فله أي ذلك أحب، يعني أنه تنازل وقبل وترك الأمر للآخر ماذا يريد وأي شيء يحب، قال فله أي ذلك أحب. وهذا فيه ثمرة الإصلاح بين الناس، كيف أنه يعالج الخصومة التي تكون ويقرب وجهات النظر، وأيضا من كان أحد الخصمين متجددا قاسيا يهون ويتلطف معه حتى تهدأ الأمور وتتحقق المصالح. فالشاهد أن الحديث فيه فائدة في عظم أثر وبركة الإصلاح بين الناس، وأن المصلح بين الناس يتحقق على إصلاحه بينهم الخير العميم والفضل الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita pada bab al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia. Dan Al-Imam An-Nawawi telah menyebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis di dalam bab ini, sampai kita kepada hadis yang ketiga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW mendengar suara orang yang sedang bertengkar di depan pintu rumah beliau, di mana suara keduanya ini meninggi. tiba-tiba salah satu dari keduanya meminta dari yang lain untuk meringankan hutangnya, untuk menggugurkan sebagian hutangnya, dan juga meminta keringanan darinya. Maka salah satunya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka Rasulullah SAW keluar menemui keduanya, seraya berkata, di manakah orang yang telah bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka laki-laki tersebut berkata, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baginya apa yang dia inginkan. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini adalah hadis yang sangat agung di dalam bab al-islah, di dalam bab mendamaikan di antara manusia. Di dalamnya ada kisah bahwasanya Nabi SAW mendengar suara orang yang saling bertengkar di depan rumah beliau, dan keadaannya mereka saling mengeraskan suara. Tiba-tiba salah satu dari keduanya meminta kepada pihak yang lain untuk digugurkan, dimaafkan sebagian hutangnya, dan juga meminta diringankan. Yastarfiquhu maksudnya adalah meminta keringanan darinya. Misalnya dia mengatakan, tolong ringankan hutang saya, maafkan sebagiannya. Maka ini maksudnya adalah maksud dari kalimat yastarfiquhu. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar suara orang yang bertengkar ini, beliau pun keluar dari rumah beliau, ingin mengadakan islah, mengadakan perdamaian di antara keduanya. Maka beliau mengatakan, di manakah orang yang telah bersumpah? Ya, tadi salah satunya menjawab, bahwasanya dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut, tidak akan memberikan keringanan hutang. Maka Rasulullah SAW pun keluar untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya. Beliau berkata, di manakah orang yang telah bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan melakukan khair, tidak akan melakukan ma'ruf. Ya, karena tadi salah satunya mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukannya, yaitu tidak akan melakukan kebaikan kepada saudaranya dengan bersumpah atas nama Allah. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang telah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melaksanakan kebaikan? Maka laki-laki ini mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baginya lah, yaitu bagi saudaranya, apa yang dia inginkan. Maksudnya adalah diberi pilihan, yaitu diberi keringanan dari sebagian hutangnya atau ditunda, diberikan kesempatan untuk menunaikan hutangnya. Oleh karena itu, di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah keutamaan orang yang mengislah, yang mendamaikan di antara manusia. Bahwasanya ini adalah perbuatan yang mubarak, perbuatan yang penuh dengan berkah. Ya, bahwasanya orang yang mendamaikan di antara manusia, maka akan terwujud dengan apa yang dia lakukan, kebaikan yang banyak. Ya. Dan di sini pula, hendaknya orang yang melakukan islah di antara manusia berusaha untuk menenangkan terlebih dahulu keadaan. Ya, bagaimana dua orang yang saling bertengkar ini ya bisa lebih tenang keadaannya, baru kemudian didamaikan antara keduanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال، يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال، نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الصلح بين الناس، وأن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام السعي في هذا الباب والعمل على الإصلاح بين المتخاصمين. ولما بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، أي خصومة وخلاف، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في أناس معه، وهذا فيه الذهاب إلى المتخاصمين في أماكنهم، في بيوتهم، في موضع اجتماعهم، عملا على الصلح بينهم وتقريب وجهات النظر، إطفاء جمرة الشر المتقدة بينهم. ومن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر هؤلاء والصلح بينهم، حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخر وأمسكوه ليضيفوه ويكرموه عليه الصلاة والسلام، فحانت الصلاة، أي إقامة الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، أي أخر وأمسك عند بني عمرو بن عوف، فهل لك أن تأم الناس، أن تتولى الإمامة؟ قال: نعم إن شئت. ونلاحظ هنا أن بلالا لم يطلب هذا الأمر إلا من أبي بكر، وهذا يدل على المكانة العظيمة المستقرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم لهذا الصحابي الجليل الذي هو خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق ولا خلاف في ذلك، وإدراكهم لمكانته. الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفضلون بين الصحابة، فلا يقدمون على أبي بكر أي أحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن الصحابة أجمعين. ولأجل هذه المكانة والمنزلة التي عليها أبو بكر رضي الله عنه، لم يعرض بلال هذا الأمر على أحد غيره. قال: هل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وكبر الناس ودخل في الصلاة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، أي أخذ عليه الصلاة والسلام مكانه في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، أرادوا بهذا التصفيق أن ينبهوا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. وعندما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. هنا نبه عليه الصلاة والسلام تنبيها عظيما لمن كان في الصلاة ونابه شيء في صلاته وراد أن ينبه أو نحو ذلك، أن يستعمل في هذا الموضع التسبيح بأن يقول سبحان الله، بأن يقول سبحان الله. وقال في أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، وإنما أسلوب من أساليب الحصر في لغة العرب، وهذا يعني أن الرجال ليس لهم أن يصفقوا لا داخل الصلاة ولا خارجها، وأنه لا يليق بهم التصفيق، فهو عليه الصلاة والسلام يقول إنما التصفيق للنساء، هذا كلامه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجه الخطاب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه الجم الرفيع العالي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حسن معاملة لأصحابه ولطف خطابه معهم وحسن توجيهه وتنبيهه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فيها الشاهد للترجمة أهمية العناية بالصلح وحل الخصومات التي تقع بين الناس، وأن أهل العلم والفضل والمكانة ينبغي أن ينتدبوا لذلك، لأن كما أن في المجتمعات من يسعى بالنميمة ويعمل في إثارة الفرقة وإيجاد الخصومة ونشر العداوات، فينبغي أن يكون في المجتمع أيضا أهل فضل يعملون على الصلح ورأب الصدع وجمع الكلمة وإزالة الشحناء والشقاق الذي يثور بين الناس، فإن هذا من أعظم الأعمال وأجزلها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول كما قدم ذلكم في صدر هذه الترجمة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah sampai kepada beliau sebuah berita bahwasanya Bani Amr bin Auf telah terjadi di antara mereka perselisihan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mendamaikan di antara mereka, ditemani beberapa sahabat beliau. Maka Rasulullah SAW tertahan dan telah datang waktu sholat. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan dan waktu sholat sudah tiba. Apakah engkau berkenan untuk mengimami manusia Maka Abu Bakar menjawab, iya, apabila engkau menghendaki. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah dan majulah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau bertakbir dan manusia pun juga bertakbir. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan menuju saf sampai akhirnya beliau berdiri di dalam saf. Maka manusia pun mulai bertepuk dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bukanlah orang yang suka menoleh di dalam sholatnya. Ketika manusia semakin banyak bertepuk, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menoleh. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap menjadi imam. Maka Abu Bakar pun mengangkat tangannya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ke belakang sampai berdiri di dalam saf. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW maju ke depan dan menjadi imam bagi manusia. Ketika beliau selesai dari sholatnya, beliau menghadap kepada manusia seraya berkata, wahai manusia, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, kalian bertepuk? Sesungguhnya bertepuk itu adalah untuk wanita. Barang siapa yang terjadi sesuatu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mendengar orang lain mengatakan Subhanallah, kecuali dia akan menoleh. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi kamu untuk tetap menjadi imam bagi manusia ketika aku memberikan isyarat kepadamu? Abu Bakar menjawab, tidaklah pantas bagi anak Abi Quhafah untuk menjadi imam bagi manusia di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung di dalam bab al-islah bainan nas, bab perdamaian di antara manusia. Dan di antara yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini adalah usaha di dalam mendamaikan manusia. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah datang kabar kepada beliau, sebuah kabilah yaitu Bani Amr bin Auf telah terjadi syar, yaitu maksudnya adalah perselisihan di antara kabilahnya. Maka Rasulullah SAW ingin mendampingkan di antara kabilah ini, akhirnya beliau keluar bersama beberapa sahabat beliau untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Dan ini adalah keutamaan, ya, mendamaikan di antara manusia sampai seandainya seseorang harus datang ke tempat perkumpulan mereka, ya, di rumah-rumah mereka, ya, di tempat berkumpulnya mereka, di desa mereka, ya, maka ini adalah termasuk sebuah keutamaan, ya, seseorang datang ke tempat-tempat orang yang berselisih untuk mendamaikan di antara mereka. Dan di sini Rasulullah SAW ketika sampai di sana, tertahanlah beliau, ya, dan sebab tertahannya beliau adalah karena beliau saat itu dijamu, ya, dimuliakan oleh Bani Amr bin Auf, dijamu, ya, karena beliau adalah seorang tamu, sehingga akhirnya tertahan beliau di sana, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Akhirnya Bilal yang saat itu sebagai muadzin, ketika melihat Rasulullah SAW terlambat, akhirnya beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW telah tertahan dan waktu sholat sudah tiba. Apakah engkau berkenan untuk menjadi imam bagi manusia? Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Karena Bilal di sini tidak pergi kepada yang lain. Beliau hanya datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menawarkan kepada beliau, apakah engkau berkenan untuk mengimami manusia? Ya, sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan bahasanya beliau adalah sahabat yang paling afdal ya sahabat Rasulullah SAW yang paling afdal. Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW dahulu tidak pernah mereka mengedepankan sahabat yang lain di atas Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, iya, apabila engkau mau. Akhirnya Bilal mengumandangkan iqamah dan majulah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau bertakbir, maksudnya adalah takbiratul ihram. Kemudian manusia juga bertakbir. Seketika itu Rasulullah SAW datang, ya, dan beliau berjalan ingin menuju saf, sehingga sampailah beliau berdiri di dalam saf. Ketika manusia melihat Rasulullah SAW datang, mereka ingin mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan cara apa? Dengan cara bertepuk, ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini bukan orang yang suka menoleh di dalam sholatnya, sehingga beliau ketika mendengar tepukan ringan, beliau tidak menoleh. Sampai akhirnya manusia semakin banyak bertepuk, ya. Pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menoleh, ya, dan melihat Rasulullah SAW berada di belakang beliau, ya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap menjadi imam, ya, jangan ke belakang, ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangan beliau dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian beliau mundur ke belakang, ya, sampai beliau berdiri di dalam saf, sehingga Rasulullah SAW pun maju ke depan dan menjadi imam. Ya, di sini yang perlu kita ingatkan, ya, tentang masalah tepukan, ya, masalah tasfik, masalah tepukan. Di sini para sahabat awalnya ingin, ya, memberikan tambih, ya, memberikan peringatan, ingin memberitahu Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang keberadaan Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak menoleh sampai para sahabat saat itu memperbanyak tepukan sehingga beliau menoleh. Ya, setelahnya, ya, Rasulullah SAW menjadi imam. Ya, kemudian setelah beliau selesai sholat, ya, kemudian beliau menghadap kepada manusia. Beliau mengatakan, wahai manusia, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, ya, kalian bertepuk? Beliau mengatakan, sesungguhnya tepukan itu adalah untuk wanita. Ya, ini adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya yang namanya tepukan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah untuk wanita. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya laki-laki, ya, ini tidak bertepuk, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena tasfik, yaitu bertepuk tangan atau bertepuk, ini adalah untuk wanita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang terjadi sesuatu di dalam sholatnya, maka adalah dia mengatakan subhanallah. Jadi ganti dari tasfik adalah kita mengatakan subhanallah, karena tidak mendengar seseorang kalimat subhanallah kecuali dia akan menoleh. Kemudian beliau SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau wahai Abu Bakar, ya, apa yang menghalangi engkau untuk menjadi imam di dalam sholat ketika aku mengisyaratkan kepadamu? Ya, ini termasuk kesempurnaan akhlak Nabi SAW dan tawaduk beliau terhadap sahabatnya, ya, kerendahan hati beliau terhadap para sahabat. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak pantas bagi anak Abu Quhafah, yaitu bapak beliau, ya, untuk mengimami manusia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah tawaduk yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kesempurnaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahid dari hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahasanya di dalamnya ada keutamaan al-islah bainan nas, ya, keutamaan kita mendamaikan di antara manusia. Kemudian di dalamnya juga hendaknya orang yang punya kedudukan, ya, punya kehormatan, terpandang di antara masyarakat, hendaklah dia berusaha untuk mendamaikan di antara manusia. Ya, berusaha untuk mendamaikan di antara manusia, entah itu seorang ustadz, seorang dai, seorang kepala daerah, ya. Maka adalah dia berusaha untuk mendamaikan di antara manusia, ya, untuk menyatukan kalimat mereka dan untuk menghilangkan ya rasa benci di antara mereka. Ya, dan Allah SWT berfirman, ya la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Seperti yang dibawakan oleh Imam Nawawi di awal bab ini, ya, tidak ada kebaikan bagi di dalam kebanyakan bisikan manusia kecuali bisikan untuk menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik dan juga mendamaikan di antara manusia. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وهذه الدعوة لها تعلق بموضوعنا وهي دعوة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، وفيها أن صلاح الأحوال الدينية والدنيوية والأخروية كله بيد الله، ومن خلال ذلك أنبه إلى حاجة المصلحين إلى كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يسعى بجهده ورأيه وتقريبه بين المختلفين أيضا يدعو الله أن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يذهب عنهم ما في النفوس من سخائم أو أحقاد أو نحو ذلك، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن صلاح الأحوال بيد الله والتوفيق بيده وحده لا شريك له. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua, baik keadaan dunia kita, keadaan agama kita dan juga akhirat kita kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan bagi kebaikan kita dan menjadikan kematian kita sebagai peristirahatan kita dari semua kejelekan. Dan doa ini kita sampaikan karena doa ini telah tsabit, telah datang dari Rasulullah SAW, ya, di dalam Sahih Muslim dan juga yang lain. Dan isinya bahwasanya yang namanya kebaikan keadaan dunia, agama dan juga akhirat ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Keadaan, ya, kebaikan atau perbaikan dunia, agama, ya, dan juga akhirat kita ini semuanya di tangan Allah. Oleh karena itu seorang yang suka atau sering mendamaikan, membuat perdamaian di antara manusia, maka dia butuh untuk memperbanyak doa kepada Allah, ya, supaya memperbaiki keadaan kita semuanya. Ya, jadi dia selain berusaha, ya, dengan usahanya, dengan fisiknya, dengan waktunya untuk mendamaikan di antara manusia, maka janganlah dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Karena semua islah, semua kebaikan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan dunia, agama maupun akhirat kita. Dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua di dalam semua kebaikan. Jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, dan terima kasih untuk Al-Ustaz Abdullah yang telah menerjemahkan dars di kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya Khotbah Islam, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan masih tersisa waktu 5 menit waktu kita atau 4 menit waktu kita di kesempatan sore hari ini. Dan satu pertanyaan yang ingin kami ajukan ya Syekh datang dari beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang bertanya, ya Syekh barakallahu fi, bagaimanakah hukum bagi kita untuk mengadakan islah secara khusus menjelang bulan Ramadan? Apakah ada syariat bagi kita untuk saling islah di antara sesama manusia menjelang Ramadan yang penuh barokah di kesempatan ini? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh. Al-sulh baina an-nas wa salah dhatul bayn la ikhtas biwaqt, wa innama huwa matlubun من المرء أن يبادر إليه مسارعة للخيرات وتعجيلا في ذلك، فهذا هو المطلوب من المسلم. أما جعل مثلا دخول رمضان أو إقبال رمضان عادة أن يطلب كل من الآخر العفو والصفح والسماح ونحو ذلك، فهذا لا أعلمه من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. كان يتخذ عادة وشيئا يلتزم كلما أقبل رمضان، لكن إذا كان الإنسان وقد أقبل رمضان أحب أن يدخل بنفس طيبة ونفس صافية، فعفى عمن خالف أو من آذاه أو ألحق به شيئا من الضرر، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما أن يتخذ سنة وعادة وأمرا يواظب عليه سواء كان في خلاف أو لم يكن خلاف، ما أن يقبل رمضان حتى يتبادل الناس ذلك، فهذا لا أعلم له أصلا. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah termasuk suatu yang disyariatkan seseorang ketika menjelang Ramadan yang mereka mengadakan islah perdamaian di antara mereka, saling memaafkan satu dengan yang lain, ya, atau meminta maaf kepada yang lain, ya, dengan mengkhususkan, maksudnya di sini adalah sebelum Ramadan, ya. Jawaban dari Syekh Hafizullah Ta'ala, bahwasanya yang namanya perdamaian atau memaafkan manusia ini tidak dikhususkan pada waktu tertentu, ya. Dan yang diharapkan dari seorang muslim adalah al-mubadarah, yaitu bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan. Ya, termasuk diantaranya adalah meminta maaf kepada yang lain apabila dia bersalah, atau memaafkan kepada orang lain. Ya, maka yang diminta darinya adalah segera untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Adapun menjadikan waktu sebelum bulan Ramadan, ya, seakan-akan adalah waktu yang pas untuk saling memaafkan, ya, waktu yang khusus untuk saling memaafkan, ya, antara satu dengan yang lain, maka ini saya tidak mengetahui para salaf melakukannya. Ya, saya tidak mengetahui bahwasanya para salaf melakukan perkara ini. Jadi ini bukan termasuk petunjuk para salaf soleh, ya, menjadikan adat atau menjadikan kebiasaan menjelang Ramadan saling meminta maaf, saling memaafkan satu dengan yang lain, maka ini bukan termasuk petunjuk para salaf. Akan tapi apabila seseorang muslim, ya, ingin jiwanya itu menjadi jiwa yang bersih, ya, sebelum dia memasuki bulan Ramadan, ya, kemudian dia berusaha untuk memaafkan semua orang yang telah menyakitinya, ya, memaafkan semua orang yang telah menyakitinya, maka ini tidak mengapa, ya. Kalau dia menjelang bulan Ramadan, ya, berniat dalam hatinya, saya maafkan semua orang yang telah berbuat salah kepada saya, maka ini adalah tidak mengapa. Akan tapi kalau dijadikan sunnah, ya, sesuatu yang seakan-akan itu adalah ibadah yang dilakukan atau ibadah khusus yang dilakukan menjelang Ramadan dengan saling memaafkan satu dengan yang lain, maka sekali lagi saya tidak mengetahui bahwasanya ada salaf yang melakukan demikian. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Narju minkum alayal khitam hadhil muhadara. Tafadhal ya Syekh. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه، وأن يصلح شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada semua kebaikan, dan menolong kita, membantu kita di dalam berzikir kepadanya, mensyukurinya, dan juga di dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah SWT menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan membantu kita di dalam bulan tersebut untuk berpuasa, ya, qiyamul lail, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua dan tidak menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.